aku gak ono makya, gak pakean ngono. Gak eman karo apa-apa. Eman nek Gusti Allah sampe murung-murung karo aku, lha iku kayak frustrasi aku. Nek liyane ndek dunya iki apa ae gak eman. Kok elek-elek kaya apa aku gak eman. Gak akan membela nama baik, jare sapa aku duwe nama baik. Ngono aku malahan. Jangan liberal, lho kayak terus aku super liberal. Kanun si A, lho, gak si A kok, si B, si C, si D, apa? Ayo wes, mau difitnah aku angel. Kanun apa mana? Kafir. Goblok kan. Kayak terus saiki kan ya. Wes ket biar aku kafir. Nek gak priyo takon Gusti Allah dhewe. BBM-en ya Allah. Terus rumangsamu nek aku kok tuduh kafir terus dadi kafir ngono. Nek aku kok tuduh takon wedhus terus aku mbek ngono. Ya enggak. Nah, kamu jangan ikut tuduh-nuduh seperti itu, jangan ikut menjelek-jelekan siapa. Fatabayyanu antusifu qomam bijalah, baca surat Al-Hujurat. Fa in ta'ifatani minal mu'minina iktatalu fa aslihu bainahuma, ya. Kalau ada dua golongan atau berapa golongan bertengkar, cobalah didamaikan, cobalah diislahkan. Begitu kata Al-Qur'an. Dan kamu jangan suka memakan bangkai saudaramu sendiri. Kok elek-elek terus kamu puas dengan elek-elek wong. Wis jelas pincang, bendino kok siksa nganti cang. Gitu loh dek. Jadi mohon maaf ya dek ya, gitu ya. Jadi pilih yang jelas, tindakan tuh pilih yang jelas. Saya ingin mengatakan nanti, mudah-mudahan ada waktunya, kenapa maknya juga memilih sikap yang jelas, memilih apa adanya yang kita bisa. Yang kita gak bisa ya kita gak lakukan. Berarti bukan kewajiban kita kalau kita gak bisa. Gitu loh. Oke, itu soal Anda ya. Nanti mudah-mudahan bersambung dengan keseluruhan jawaban saya.